الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومسح جميع الرأس وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح أما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق. Sambung klik pada kata wa sunanuhu asyaratu asya. Segala sunnah bagi wudu hak musannah kita Syekh Abu Suja rahimahullah sebut di sini hanya 10 perkara. Ucap bismillah dan basuh dua tangan, tapak tangan, setakat pergelangan dan berkomoh dan memasuk air ke hidung, istinsyak. Dan ini yang kelima. Yang kelima, mas wa mashu jami'ir ra'si, sapukan semua kepala. Itu hak sunat tu. Sapu semua kepala. Tempat kelik hak sunatnya betul semua kepala tu lah. Diri sapu tu kita maklum dah. Sabit tu syarah kita mari apa menyata di kemudian. Hak sunatnya sapuhkan semua kepala. Itu sunat. Molatnya likung di situ tu. Naskah ni likung tak ada. Wa mashu jami'ir ra'si. Malak likung situ. Nah. Lepas tu hak syarah lah. Wa fi ba'di nusakhil matni. Ni hak syarah kita kata saat ni matan. Dan ada pada setengah-setengah nuskah matan. Matan setengah-setengah matan. Batul qarib. Matan taqrib. Nah, matan taqrib. Setengah-setengah naskah kerana kita maklum musannah kita tu dia imlak je ke atas murid dia. Maknanya dia juru kata, juru rayat, murid dia juru tulis. Jadi kematian ini. Maka begitulah, ada-ada dia tulis macam ni. Ada-ada dia tulis lagu lain lafaz. Makna yang sama. Ada setengah-setengah naskah matan wa fi ba'di nusakhi kita ni tak ada titik. Jatuh titik nun tu. Wa fi ba'di nu wa fi ba'di nusakhil matni dan pada setengah-setengah nuskah matan 18 ni wasti'abur ra'si bil mashi ganti betul hak nuskah saat ni ibarat dengan wa mashu jami'ir ra'si ada setengah-setengah nuskah matan wasti'abur ra'si bil mashi bila kita kira susun ibarat wasti'ab tu semua sekali jadi mubtada muakkad lah wa fi ba'di khabaru muqaddam. Jadi setengah naskah matan ibaratnya kata wasti'abur ra'si dan meratai akas kalian kepala bil mashi dengan sapu klik kata juga. Jadi hak saat ni kata sapu semua kepala. Ibarat yang kedua kata meratai ataupun menghabisikan kepala dengan sapu. Ni kacik lah ni. Ala kulihat nak ayat belah tu lah. Sunat bagi kita sapukan semua kepala. Ataupun meratai akan kepala tu dengan sapu. Lainnya cakap. Lainnya ibarat. Maknanya kata hasiah tu qawluhu wa fi ba'din nusakh tu ai ta'mimuhu bil mashi alaih. Dia terpesi mana isti'ab. maknanya ai ta'mimuhu arti meratai akan ras kepala bil mashi dengan sapukan alaihi atasnya. Itulah hak sunat kita dak bicara tu. Adapun sapu setengah-setengah wa'il muqabil dia amma, amalat tabu hamzah di atas alif tu. Sekarang ni tak ada hamzah, tanda kata hamzah tu qatma. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun sapukan setengah-setengah kepala, sebahagian juzuk daripada kepala, hak tu fawajibun kama sabaqah, dia kata. Maka iaitu wajib sebagaimana barang telah lalu. Telah lalu di mana? Dia kata kama sabaqah ay fi furudil wuduk dulu. Pada cakap fardu wuduk nah. Qauluhu amma mashu ba'dir ra'si muqabilun liqaulihi wa mashu jami'ir ra'si 'ala nuskhatil ula. Atas nuskah yang pertama dulu. Wa liqaulihi, atas pada liqaulihi muqabilun liqaulihi wasti'abur ra'si bil mashi 'ala nuskhatil thaniyah. Syarah muhasib kita jaga semua tu. Jadi kita ambil erti masalahnya begitulah. Diri sapu tu wajib. Nak sapu banyak mana, sebahagian daripadanya cukup memadalah. Kita mazhab Syafi'i sunat meratakan semua kepala. Tu dia. Baik, tak apalah tu. Masalah sapu kepala zuhilah, kalau kita ada kopiah, kita pakai kopiah ke ataupun kita beli sapu pakai serubai pula, pakai muta, serubai muta ataupun pun, apa saja. Dia kata pula di sini, walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi, dan jikalau tidak mahu ia al-mutawaddi, seorang yang sedang berwuduk tu kalau tak mahu akan cabut ataupun akan buang ataupun pecah, alorak kita panggil belakang tu deh. Walau lam yurid dharat dari arada yuridu. Kalau tidak mahu ia, tak mahu ia akan cabut naz'ama, cabutkan barang-barang yang ada ia ala ra'sihi atas kepalanya. Seorang itu gapoi barang tu, bayan nak menyatakan barang sikit, min imamatin, daripada serban. Kita pakai serban atas kepala, serban tak saya cabut lah, wa nahwiha, dan umpama serban. Gapo lagi nung dalam hasiah sebut nung katok ya, jenis pun tidak panggil sokok. Wa tailasan tu kupiah, wa qalan suah piah belaka, tapi dia ada pesek-pesek piah, kerah piah, panjang tinggi, banyak bahasa kan. Kita sini banyak terbanyak bab piah saja tu, jenis sokok. Sokok pula apa bahasa, ada tinggi, ada panjang lah, macam-macam tu. Ala kulihat jenis itulah. Maksudnya kata bagi-bagi kupiah lah kita panggil. Walan suah tailasan. Baik. Kalau maknanya tak secabuk lah kupiah serubat, salah ditanya boleh ke tak kita pakai sapu atas itu selalu. Kata dia, kamala bil mashi alaiha, pakai menyempurna ia seorang dengan sapu ke atasnya. Pak menyempurna sapu ke atas nyonyo tu, klik mana alaiha tu, alaiha klik ke alama tu. Tu dia nah, alaiha alama ala ra'sihi. Mari dengan dhamir muannas rajak ke ma, tak ada apalah tu. Hasiah pun jaga tu, hasiah jaga. Qauluhu kammala bil mashi alaiha ay ala ma ala ra'sihi. Gapo ma min imamati wa nabiha, ya ra'i makna tu lah tu. Fad dhamiru aidun ala ma ala ra'sihi min imamah wa nabiha. Dapo. Ya tu mensumpurna. Apa cara nak menyempurna? Ya kira yak depan tu. Wa yukammilu bil mashi alaiha, dan mensempurna ia dengan sapu atasnya, atas ma ala ra'sihi itu. Walau la bisaha ala hadatin, sekalipun kalau dan kalau pakai ia akannya labisayal basu, tu makna pakai lorak tu. Labisayal basu tu makna pakai, pakai kain, pakai tu semua tu panggil labisayal basu, masdar dia ikut lubsan tu pakai. Selagi ada lorak selagi labasa, labasayal bisu. Selagi dia ikut labasayal bisu labsan fadaraba yadribu darban. Hak tu makna lain, makna buat kesamaran. Nah, apa lah Quran kata ni? Saya kata wala talbisul haqqo bil batili. Wala talbisu. Tu madhi dia labasa, fala labasna. La labasna, kami beri kesamaran. Makna gitu. Wala talbisu tu saya kata kepada orang Yahudi Israel tu, mu jangan buat kesamaran lah. Wala talbisul haqqo, bagi hak sebenar mu jangan buat menjadi kesamaran dengan hak batil. Tu labasa yalbisu. Kalau hak di sini kena labisa yalbasu. Tengok tu ayat sifat orang ahli syurga. Wayalbasuna thiyaban khudra, dan pakai mereka itu ahli syurga akan pakaian yang hijau. Yalbasu ni Quran. Nanti ingat loraklah. Sini nak baca walau labisaha, apa makna pakai. Dan jikalau pakai ia seorang tu ha akal salih imamah wa nahwiha tu ada hadasin di atas hadah kali pun masa pakai tu. Nah, masa kita pakai ismaya tak ada. Masa pakai lepas tu dia ambil ismaya tu, saya nak cabut apa ke sapu tak tu boleh, dia panggil menyumpernakan atas barang yang ada di atas kepala. Pas cara menyempurna macam mana? Ni jawab ni. Walit takmili. Ni dalil kata baca kamala. Tengok dia mari masdar dia ni. Takmil. Kamala yukamilu takmil. Sebelum tu kita klik kepada humi. Klik pada humi. Klik pada hasyah. Humi tak ni. Humi mula baca. Nah. Kita klik tengok dulu pada kata qauluhu wa mashu jami'ir ra'si, dan sapuhkan semua kepala. Sapuhkan semua kepala. Bakpo tu sunat sapuh ke semua semua kepala ailil ittiba'i, kerana ittiba' lil amril muttaba'. Kerana pekerjaan yang diikut, kerana pekerjaan yang diikut ini ikutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun boleh takdir lil amri bittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana disuruh turut perbuatan Nabi. Pada kata wa ma atakumur rasulu fakhudhu, satu. Dan ilat yang kedua boleh suruh sapu semua tu, bakti kita ambil sebenarnya hajar sapu semua. Nak hajar, selalu kata hajar dia tak jadi duk biasa lekat sebenarnya. Tengok sikit pas sudah melakekok nak buat. Nak belajar kita buat, lalu bila temu dah kita buat, bagi tak ada duk payah pasal kita duk ambil sebenarnya semua. Hajar sapu semua lalu. Lilit tiba satu. Yang kedua wa khurujam min khilafiman aujabahu, dan kerana keluar daripada khilaf mereka yang ulama yang mewajib ia akannya akan masha jami' jami'ir ras. Seperti siapa antaranya? Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal pada satu riwayat wajib sapu semua kepala. Jadi kalau sapu setengah-setengah di sini dia tak memadai air wuduk. Tak memadai wuduk tu. Tak madah dia pakai hukum tak sah lalu dah wuduk tu. Sebab dia kena sapu semua, sapu semua meratai. Kita sungguh pun kata madah sunat kita sapu. Ada kita sapu semua, maka keluar daripada khilaf, tak ada siapa kata tak sah lah. Setiap sapu kepala tu bahawa lain kita kira pula sapu kepala lagu tu mazhab Syafi'i kata sah memadah lagi sumpernah. Dia dah lagi bentar dengan mazhab Hanafi sah lagi sempurna. Bentar dengan mazhab Ahmad sah lagi sempurna. Itu dia. Lagi bentar pula mazhab Malik sapu kepala gitu, ya sah lagi sempurna. tak ada apa. Ha, tu kata itifak macam tu. Ha, cuba kita sapu pas sikit. Dia betul dengan mazhab Hanafi atau tak sah. Dia hak dia tu nak-nak sekurang-kurangnya setapak tangan masalah. Satu riwayat dia. Ha, sekurang-kurang tiga jari. Nak dia obung. Ha, tengok tu. Kita pergi sapu tak. Betul dengan Hanafi kata tak sah wudukmu tu. Ha, Maliki kata tak sah wudukmu tu. Ha. Ha, deh, ha, kalau apa saya tak niat pula, kita kata tak sah wudukmu tak ada niat. Ha, bila niat sah lagi sempurna. Ha, deh, ha, yakinlah tu. Sebab bila kita buat hak sunat habis dah sebut ni, jadi meliputilah segala mazhab kata sah. Ha, sebab kita nak ja. Lepas tu kata dia lagi, itu kerana yang kedua nak keluar daripada khilaf ulama yang mengatakan wajibnya hanya mashah jami'in raksi itu. Lepas tu baik, bila kita nak sapu semua, cara sapu macam mana? Nak belajar witi dia. Cara apa yang kaifiat wal afdalu. Kita nak baca cara sapu yang afdalnya fi mashihi pada sapunya, sapu jami'in raksi itu ialah begini cara buat. An bubuh hamzah di atas. Ayyadha yadayhi, bahwa hantar ia akan dua tangannya. Ha, tu main-main tu klip pada mutawati. Kita kira ibarat lupa kita tengok upo dia. Ayyadha yadayhi, bahwa hantar ia akan dua tangannya. Ala, maksud di sini dua tangan ni kena ke jari lah. Tak apalah. Ala muqaddami ra'sihi, hatta di atas sebelah hadapan kepalanya. Ha, kita baca gitu dulu. Dan wa yulsiqa, dan dempekkan. Dempek wa yulsiqa, tak ada yang doa lagi. Wa yulsiqa ihda, ha, dan mendempek ia akan salah satu daripada ihda sababataihi, salah satu daripada dua jari telunjuknya. Ha, itu sababah. Jari telunjuk panggil sabab. Panggil dua. Ihda sababatihi yulsiqa bil ukhra, dengan yang satu lagi. Ay bis sababatil ukhra. Ha, nah, dengan telunjuk. Karena widomnya bunyi bis sababatihil ukhra. Boleh juga. Dengan telunjuknya yang satu lagi. Ha, widepek. Lepas tu, ha, yoyak lagi. Wa ibhamaihi, atas klik pada kata sababatih. Kedik, wa yulsiqa ihda ibhamaihi. Ha, tu kira ibarat dulu. Ha. Dan bahawa mendepek ia akan salah satu daripada dua ibu tangannya. Ibhamaih, dua ibu tangannya. Dempek ala sudghaihi, atas pelepeh, dua pelepehnya. Ha, ha, tu dah kita baca ibarat, tengok upo yang macam mana. Ha, ini lah. Ha, tanya kita tu ini ni depek tak ini, ini muqaddam jadi muakhir pula, ini muqaddam berada dahil lah ni. Ha, pasti dia tu depekkan dua jari telunjuk. Ha, ni ha, tu kita cerita lepas ni ibu tangan ni duduk di sudghai ni, kita panggil pelepeh muka ni, pelepeh muka ni balkon sikit. Ha, ada cerita, ada cerita. Ha, berepek itu. Ha, tu tu reti cara apa dia jabak dua tangan di hadapan dahi muka, hadapan kepala, lepas tu depekkan dua ibu tangan, ha, salah satu ibu tangan. Ha, depek gitu. Lepas tu wa ibhamah tu dah di sidra, sudra di situ. Ha, lepas tu buat kan pula? Summa yuzhiba bihima ila qafahu. Kemudian boleh baca gitu, dia boleh baca yazhaba. Dia panggil ha, kira-kira ibarat dulu. Wa zahaba yazhabu ni boleh ta'diyah. Zahabtu bihi dengan mana azhab. Ha, azhabtuhu. Ha, sini mai bo ni. Ha, mai bo ni kalau tak ada bo baca yuzhiba, thumma yuzhibahuma. Ha, tapi dak dia tu ada bo. Ha, baca dengan rupa sulasi mujarrad. Zahaba yazhabu, thumma yazhaba bihima. Ha, boleh ta'diyah. Dengan mana nah? Dengan mana azhaba yuzhibu juga. Hmm, tu dia adalah seorang kata zahabtu bihi wa antalaqtu bihi, dengan mana nah? Dengan mana azhabtuhu. Ha, nah. Ha, thumma yazhaba bihima, kemudian ha, kita panggil gapo, kita panggilnya bawa pergilah ni. Ha, ya. Ha, tu dia. Ha, dekat sini ni kan? Tu yazhaba bihima, bawa pergi. Dik hengok mana? Ila Qafah, ni hengok pada batas kok. Pai Qafah. Oh, ha tu dia. Ada cara dia deh. Lepas tu summa yaruddahuma radda yaruddu. Summa yaruddahuma. Kama dia mengkembali ia mutawaddi akan keduanya. Kedua sabab batih tadi tu bawa kelih. Jadi mana kata? Pula rusuk di Qafah, tu ditekak kita batas tekak. Summa yarud. Namanya kembali balik. Kelih siapa ke mana? Yaruddahuma tu dia kata ilal makanil ladzi zahaba minhu. Ni dah tengok zahaba mari. Mati dia mai dah. Klik kepada tempat yang telah telah apa namun telah mulalah kita kecek sini daripadanya. Asalnya zahabah tu tarik tadi, tapi kita kecek ambil maksud klik kepada tempat yang telah mulai ia daripadanya. Maksud yakninya kepada tempat yang telah mula. Nah, mana klik kepada tempat pala dahi semula. Terus gisuk sini klik lepas kat tu semula. Sudah terik ambil air dua pula. Tu hak meniga tu sunat suku pula. Itu tu nak kait sikit tu. Tak habis lagi. Kata ke summa yarudda tu nak kait situ. Kata bawa kelik kepada tempat hak mula tadi tu in kana lahu sya'run yang qalibu. Jika adalah baginya bagi al-mutawaddi, bagi seorang yang ambil wuduk tu, jika ada bagi dia tu rambut yang berbalik-balik iya. Ayat tamu anje. Jika ada rambut yang berbalik-balik rambut panjang. Apa mafhum di situ? Mafhum kalau tak ada rambut dengan bahawanya kita cukur ke baru-baru cukur ada rambut dengan bahawa tak ada langsung rambut. Ya kait yang kalibu kata. Dengan bahawa tak ada rambut langsung lah no. Kepala botok kan. Bubuh kita panggil. Ataupun baru cukur kan. Ataupun ada rambut pendek-pendek baru tumbuh. Pas guting rapah rambut. Kedua-dua tu mafhumnya tak ada suruh kelik. Mada dengan sekat pengah pelalu ia. Kamarnya pelalu dengan kedua tangan. So ditekak cukup. Jika rambut tak ada. Jika rambut ada yang suruh kelik tu. Itu dia dah. Masuk dengan ibarat. Kenapa upah masalah. Serta kita amalkan. Kita amalkan macam pada tahun ni jadi cerah. Jelah. Itulah dia. Jadi fayakunul zahabu. Ini masdar dia mari banyak dah lah. Wak bertulung atas kata tadi baca yazhaba. Zahaba yazhabu thumma yazhaba. Nasab tu buat atas pada atas klik pada yadu'anu. Ayyadu'a wa yulsiqa thumma yazhaba thumma yarudda. Ada nasab belaka tu. Kata kembali-balik jika ada bagi seorang itu ada rambut yang berbalik-balik. Nak ingat ni rambut panjang. Jadi fayakunu ni boleh kita tafriq tukulah. Tak ada kena nasab dah ni. Kaifiyat habis dah lah kat tu. Jadi iza alim tama zukira. Fayakunu zahabu warraddu. Maka jadilah apa dia pelalu bawa pergi tu. Pelalu warraddu dan kembali. Mana pergi kapal ketekak atau kelik semula tu bila berapa tu. Baru jadi mashatan wahidatan. Dikira sekali ya. Sapu sekali ya. Baru bukan kata dua tak tu. Bermakna kena tambah dua kali lagi lah bila kita nak amal meniga kak. Nak amal sunat meniga. Kena tambah dua kali lagi. Hak pergi balik kira satu. Kira satu. Sebab apa tu? Boleh kata pergi dan balik tu kira satu. Li'adami tamamil mashati. Kerana tak sempurna sapu. Kali sapu tu. Kali sapu bizahabi. Li'adami tamamil mashati bizahabi. Kerana tak sempurna sekali sapu dengan pergi saja tu. Tak sempurna. Ha, ya kena awak kelik mari tu bau sekuna. Itu jika ada rambut. Nah. Baik, mari kita tengok kalau tak ada rambut. Ha, wa illa tumqabi bagi hak kata in kana lahu sya'run. Wa illam yakullahu sya'run yanqalibu. Dan jika tidak ada baginya, bagi mutawaddi tidak ada rambut. Ha, kalau kalau betul kata raja, dia tu tak ada rambut langsunglah tu. Lepas tu kai yang qalibu, ha, mari sifat. Jika tidak ada baginya rambut, rambut mana? Rambut yang berbalik-balik ia. Ha, erti dua. Satu ertinya tak ada rambut langsung. Atau ada rambut tapi berbalik, apa nama ni, tak berbalik-balik. Ha, jadi sepatutnya tak ada juga. Manangan-angan bahawa rambut pendek. Ha, nah. Wa illam yakullahu sya'run. Jadi kalau tak mari yang kalibu, erti satu masalah. Jika tidak ada baginya rambut, erti kata rambut tak ada, bubuh, licin, baru cukup. Ha, kalau kalau ada tapi pendek, ha, tak erti lagi. Kena mari yang kalibu. Ha, bila mari yang kalibu, terbenasa lagi. Atau ada rambut tapi pendek. Ah, fala hajata ila raddi. Maka tak berhajatlah kepada rad. Ha, kepada mengkembali-bali. Tak berhajatlah. Mada dengan sekali lalu gi sudah. Ha, tak ada kena balik mai pada tempat asal dak. Tempat mula tidak. Habis. Ha, tu hukumnya. Nah, ha, tak pu serah, siapa ketekak sudah sama sekali. Kalau rambut banyak serah gi serah klik. Tu dikira satu. Baik, dalam keadaan tak berhajat, kalau sapu pergi juga. Ha, tak berhajat kepada raddi tu. Falau radda. Maka kalau mengkumbali ia, katakanlah dia buat klik juga akan apa? Mafu oh ya hazah dahlah. Kerti dia hak dulu huma kedai mari. Ha, huma tu sabar batat dua jari telunjuk kita. Maka jikalau falau radda, maka jikalau mengkumbali ia kedi maf'ul mari ai sababataihi. Nak isorah lah lepas kata usia pakai domen, nak pakai usia zuhir tak apa. Falau radda ai sababataihi. Nah, maka jikalau mengkumbali arti akan dua jari telunjuk tadi tu, wak kelip mari semula. Lam yuhsab taniyatan. Nah, tidak dihisap, tidak dikira akan dia rad tu, tak dikirakan. Mashatan saniyatan. Jadi itu malah dia maksud dia ada. Tak dikirakan sapu kali yang kedua dak. Ha, deh. Ha, jadi tu bit tiga masalah lah tu. Masalah yang pertama kita kira kata rambut panjang berbalik-balik. Ha, nah. Sapu berlalu gi suruh berlalu kelik. Bila satu. Ha. Ha, kalau rambut tak ada, tak ada kena suruh kelik nak pakai berlalu sampai tekak sudah. Tak ada bahajak pada wak kelik. Tiba-tibanya wak kelik juga. Kalau wak kelik juga, ah, kalau wak kelik juga pun tak dikira wak kelik tu yang kedua dah. Takut gini mbak jawab mari tu. Takut kata dah, dah penama rambut kita tak ada. Sesapu serah lagi, sudah sama sekali lah. Tak ada bahajak suruh wak kelik dah. Dalam keadaan tu kita wak kelik juga. Takut kira yang kedua apa? Ada. Nah. Ah, tu mana kata falau radda. Ha, lam yuhsab. Ha, maka jikalau mengkembali ia, yakni akan sababatih itu, lam yuhsab, tak dihisab, tak dikira akan dia akan ar-raddu itu, tak dikirakan saniyatan, yakni mashatan saniyatan. Ha, tak dikirakan sapu kali kedua. Bila tak kira, makna kita baru sapu sekali je, nak dua kali lagi. Ha, ada lagi satu sunat menigakan. Sebab apa? Ha, kita ni alih la ni. Takut tak ada leh ba. Ha, barangkali tak ada tu. Listima alif lalu barangkali. Ha, ayat naskah kalau ada. Naskah kita ni lam alif, lam pul atau penama kita ni ada alif, lepas tu lam alif. Ha, naskah kita. Dia duk berasa naknya tak ada alif tu, tak ada alif tamu. Dia panggil hamzah, tak ada. Zawata tak ada bangkali la alif selalu. Ha, gitu ke tak? Ha, gitu. Ha, tak apa betul. Ha, baiki. Ha, lama baiki tak kena baiki malak. Lama baiki kau usak ai main aja. Ha, baiki tepat nak tasir man tasir betul alif hak yang pertama tu. Ha, nah. Ya kita asalnya panggil hamzah wasalah, tak ada tu. Nah. Ha ada hak naknya lam alif. Ha rupa lam alif hak tu yang nak. Baca dia listimali. Ha tu. Ha lis asal dia li is pada banyak kali dah. Li istimali. Ha tapi kan hamzah wasal kita tak baca li is gitu. Kena baca lis. Ha hamzah tu ada saja ya. Tapi tulis saya dia pergi kapuh dengan lam tu nampak tu bi rupa lam alif. Ha nah. Jadi ilah. Sebab apa tak dikirakan sapu tu tu kali yang kedua? Sebab apa tak dikirakan sapu kali yang kedua? Lishtimali ma'il mashatil ula. Kerana melengkapi air sapu kali yang pertama tu. Melengkapi air sapu kali yang pertama. Melengkapi alal ma'il ladhi atas air yang... Masahabihil ba'da. Ha, melengkapi dah di atas air ia telah sapuh ia mutawaddi bihi bil ma'il ladzi a'id di situ sapuh akal al ba'dul wajiba. Ha kerana melengkapi air hak sapuh kali pertama di atas air yang telah sapuh ia dengannya akal al ba'dul wajiba. Ha ba'dul wajib hak kata sapuh sikit dah. Habis. Kemudian wa yu'khazu min zalika, dan dia ambil, yu'khazu mana yufhamu, dan dia ambil, dia faham, dia reti, ambil jalan reti, dia ambil faham reti daripada zalika, daripada demikian itu ta'lil. Dia kata lam yuhsab, tak dikira. Sebab apa tak dikira kesaniah? Lishtima tu inilah tu ta'lil. Kalau gitu wa yu'khazu min zalika ay zalika ta'lil, dipaham daripada inilah itu saya katakan annahu akan bahwasanya law raddah, kalau mengkumbali ia al-mutawaddi akan apa sababatih tadi, akan dua jari telunjuk tu kalau mengkumbali fil mashati tsaniyati pada hak bahasa puh kali yang kedua. Ha, pahas itu yuhsabu zalisatan, dihisab akan dia akan rad fil mashati saniyah tu, dihisab akan salisatan, mashatan salisatan, pahas gitu tu. Ha tu hak pahas saja baru pah perkara gitu ke dah. Wa huwa aywal amru kazalika kama yukhazu tu. Ha bayar je dah. Ambil pelatu ibarat ambil kena apa itu gini sebab kita kira masalah luar huraian. Jadi apa nak raya macam sapu kepala saja tu dek. Sedialah nak reti sasa tu. Kita kira rambut tak ada lah sini. Kita rambut tak ada, rambut kita cukup, masalah rambut pendek sapa kepada tak sapu kepala. Nak sapu kepala gak kita ambil air hak sekadar kita madu makdo dah set set dikit ikut tepi asal kepala kita makdo dah tu nak buat amah sunat. Nak raikan kaum mengata wajib. Kita buat pasal ni ambil air. Tak gitu. Tak gitu. Itu cara je dah. Pelalu hatu zahab. Pelalu ila qafah. Kalau kes kan ni tak apa, tak sutrik, tak sutrik yang lagi. Muntaha ila wayah siapa kepada qafa. Bahawa klik dak. Tak bahajak pada wak klik kerana kita tak ada rambut. Lepas. Hatu-hatu-hatu caranya. Kemudian kalu lagi. Kalu lah. Kalau wak klik juga. Hukum tak ada bahajak pada wak klik. Kalau wak klik juga. Kita kata wak klik. Hatu rat rat ilal makan allazi zahaba min. Wak klik sini. Bawa kelik ni kira bila sapu kali yang kedua kau gano. Kalau kata kira makna nak sekali lagi cukup tiga. Dak lam yuhsab. Tak dikira tak niatan. Sebab apa boleh tak kira? Kerana melengkapi air sapu kali yang pertama, melengkapi atas air hak sapu kata hak wajib sikit. Habis dia tak kira. Dia tak ada hajat tu buat kelik. Kita buat kelik juga tak kira. Kalau itu pahal daripada ilat tu, yang ilat kata melengkapi air sapu kali pertama atas melekat atas air nung. Kalau itu hak sapu kali yang kedua, ya tak ada dah al-ba'dul wajib, tak ada dah. Sebab dia tadi faham daripada ilat tu, kata kalaulah dia bawa kelik pada sapu kali yang kedua, sana kali pertama. Sudah. Ambil ayat kali kedua pula, ambil ayat baru. Ha tak. Terang. Okey. Dia kata tak ada hajat daripada kelip. Tapi kita buat kelip pula. Buat kelip pernah tu. Lepas tu kira kali yang ketiga. Sahabat dipahar pada inilah. Hatu kama wa yu'khazu min zalika, daripada zalika ta'lil, pada kata listimal lima ilmashatil ula, kata istimal alal ma illazi masabil ba, kan hak sapu wajib dia hak kali pertama tu. Hak sapu sikit tu. Faham daripada ilah law radda fil mashati thaniyati, kalau mengembalikan jari telunjuk pada sapu kali yang kedua. Kita sapu kali yang kedua sampai tekak hati kali yang kedua. Pastinya pusing kelik mai ke dahi semula. Waktu dia kata bahayanya yuhsabu dihisab akan di akhirat itu akan salisatan mashatan salisah. Hasib bayas sabuni muta'adi dua. Wa hatu mayu ayu khazu gitu perkaranya wa huwa wal amru wa huwa ayil amr perkaranya kazalika kama yu'khazu, seperti yang dipahami itulah. Ya, mana gi sekali klik kali ni jadi cukup. Cukup tiga dah lah. Ya gini nak kira siapa kira bila tak bila dia kira pula. Dan kita tahu dah kata cukup tiga, bolehlah jangan tambahlah lagi. Dia tambah panggil israf pula. Dia nak sekat tiga kali dia tambah lagi ada kali dia kepak. Makruhlah. Jawab mudah. Ya bilangnya aku hak syarat tak ni tak leh tukar. Apa kita zikir betul subhanallah subhanallah naknya Allah nak 33. Tak sebab sedak 35 lagi. Tak leh buat gitu. Syarat tak 33 kena 33. Nah, hak rajin lain kali semula lah dia tekak. Betul lah. Tu kata amrun ta'abudiyun kata. Perkara hak bahasa kita tupu pada ibadat bukan bahasa kira tak mata molek gini buat gini. Tak leh. Habis kata apa nama ni? Ad-din laysa bir-ra'i. Agama bukan dengan fikiran. Agama bukan dengan pendapat. Molek buat gini apa? Bahasa molek ni. Setuju ramai akit tangan. Akit tangan. Orang okay, setuju ramai boleh buat dah. Dia betul dengan syarak dulu. Itu dia ni. Dia panggil amrun ta'abudi. Kalau kita dalam ambil wuduk nak menikah. Nak menikah. Basuh muka tiga. Air basuh dah cukup tiga dah. Kali lagi. Buka air belana. Tak boleh makruh dah lah. Kalau air yang disabir untuk tu. Haran pula dah. Dia melebihi israf tu. Tak mudah lah. Dia buat mana? Dia kita kecil ni. Ibadat. Dia panggil syariat. Jadi bila hisab yang ketiga tak sampai mula sampai jadi pak pula makruh dah. Dia. Lakinil akmalu hasan ni dia kira kata cukup tiga tapi tapi pula tu. Kalau kita nak kira hak lebih molek au ana weh. Nak kira lebih molek pula. Nak kira lebih molek kerik, nak kira kerik pula. Kerik molek mana tu weh? Kita jadi syarat tak ada suruh kembali dah pasal kita tak ada rambut. Seruh kali pertama, ambil air pula. Seruh kali kedua, ambil semula. Seruh kali ketiga. Itu hak naknya. Tapi kalau kali kedua kita sapu serah lagi, buat klik semula, hisap yang ketiga. Cukup. Tak payah tambah lah. Mana molek dengan kita serah cukup tekak pasal ambil yang ketiga mari. Dia kata lakinil akmalu. Sungguh pun istidrak pada kata yuhsabu talisatan, sungguh pun dihisab perkara tu gitulah. Tapi al akmalu lakinil akmalu boleh, lakinnal akmala boleh. Nah, tetapi yang lebih sempurna tak ayatia bima in jadidin. Tu lebih comel sekali. Pilih kerik pula sekali lagi. Tu dia bahawa mendatang dengan air yang barulah. Pendek kata buat tiga kali dengan ambil air yang barulah. Kali pertama terus sampai sekat tekak sudah, ambil kali air kedua terus sampai sekat tekak sudah, kali ketiga ambil air terus. Tu lebih sempurna. Ni sedap kecek tah. Hak tak ada rambut ataupun rambut pendek. Dia pun rambut panjang dia suruh kelip. Gitu kelip. Kali kedua pun sapu gi kelip. Kali ketiga ambil sapu gi kelip. Tu dia. Nah. Selesai di situ. Wa yusannu. Ni hukum tamah mai sikit lagi pula ni. Dan disunatkan mashul zawaibi. Tapi mada tak mada dengan dia ni dikira sunat. Disunat ke sapu juga tu segala zawaid Gapo zawaid jam'u zu'abah. Nah, zawaid jamak daripada mufradnya zu'abah. Melayu kita panggil gapo weh? Jambul. Bojeng. Itu dia. Nah, jambu, bojeng atau apa kalau pasal panjang didendangkan. Ha, dia lelaki tu dendam masalah tu belaka tu. Dia panggil asy'arul madfur. Dia didendamkan jambu. Apa jambu tengok ni macam-macam pula tu rambut panjang. Ke jambu bahasa tu ke bahasa ni lahulah. Macam-macam jadilah. Walau bagaimanapun, nah, dari segi ibadatnya sunat sapuhkan segala jambul, segala rambut apa namanya didendam masalah tu al mustarsilati, segala jambu bojeng hak yang terholor dia ada panjang kan, dia ada rambut panjang dia turun gini. Nah, kalau dia pasal rambut ekar pelak tu ha jadi kotak ikut buatlah maknanya. Nah, kalau pasal rambut betul tu dia turun, mari turun. Kalau kita nak sapu betul-betul dia tak mada, misal ada dahi kita ni panjang panjang, kalau tarik kat ni rambut nak sapu situ salih dah, hak wajib sapu situ, hak sunat sapu dia suruh sunat sapu rabi. Oh masya-Allah. Tengok dah. Saya kena tirulah ni lah ni. Dah. Dalam syarat kita tak mesti. Tu dia ni. Wa in jawazat ghayahnya. Dan jika melampaui ia az-zawa'id tu, segala jamu-jamu bojeng-bojeng tu, walau melampaui ia akan haddar ra'si, akan had sakatan muka kepala sekalipun. Kalau nak sipas sapu kat dia tak mada lah, kerana dia luar pada kek kepala tu. Ni hak bab sunat sapu habis. Nak wujud jadi kata kena ibadat, kerana dia humbi rambut dia duduk di kepala. Kepala ni satu anggota dia kena sapu. Bila sapu humbi nak sunat apakah tu dia deh, walaupun tak wajib. Kau janggut lah walaupun tak wajib, sunat kita apa namanya sapu apa takhlil, takhlil lah, takhlil biato dia dalam kan. Sunat wisapa. Banyak perkara dah tu, atas wuduk saja tu banyak amal ada beripun di situ. Wah, sabit tu orang tua-tua orang biar fikir dia sesat, dia menangis. Tak ada arah lah, kita dulu jahil tak tahu kok mana. Tak semaya bermari tua ni baru mula semaya Allah sesatnya. Kita dengar tua dayak tu suka kepala tau. Kita bertemu betul kalau orang memanjir dia mungkin dah sudah dengan tak semaya gitu, sudah tengah hari ni gedik lutut tet. Esok kata lagi esok gedik tak. Alah ni tak apa gedik buat tak buka gedung cang gedung cat gedik sikit lagi ke gedik tak ni. Dia kena pergi kot tu, tak boleh pergi dah, mana nak lari tak lepas. Waktu kita siap berdulu. Ini beda kita mengaji ke apa, fikir apa. Nah, maknanya kita supaya tak sesal kemudian hari. Baik. Kemudian katanya wa'addu. Kita dah suku pula tadi. Wa'addu mashi jami'ir ra'si. Idhafah semua belatu tu idhafah dia. Addu mubtada idhafah mashi idhafah kemafu'ul yang pertama dia panggil. Mashi idhafah kepada jami'i, jami'i idhafah pada mafu'ul dia pula. Jami'i itu idhafah pada dia panggil apa? Pada semua kul dia. Apa nama pada idhafah manalah lah semua kepala. Wa addu mashi jami'ir ra'si, dan bermula bilangkan akan sapu semua kepala. Bila min, min tu maf'ul yang kedua bagi addu tu. Ya adda ya undu dia mutaaddi dua, terkadang binafsih terkadang dengan min. Ni ialah ni. Dan bermula bilangkan sapu semua kepala tu bila daripada mana setengah daripada sunat-sunat. Dibilangkan setengah-setengah daripada sunat. Itu khabar dan hati. Addu mubtada bin nisbat itu bau khabar. Ada kita letak susung mubtada khabar wi kena tu baiklah masalah. Baiklah nahwu dia susung kena ba khabar mubtada khabar ta'rif mubtada khabar pas ngaji pula atakada buai mubtada ha atakada buai khabar duk ngaji dan nahwu. Sebab tu jangan dia buat segala. anu alat ilmu dia panggil. Dia buat sia-sia yang kata, bahasa pun sia-sia kodum yang muktada khobar. Dia panggil kita jangan. Waktu alat dia, alat ilmu. Kita nak kerja sini, tak ada alat nak makan. Dia nak suruh nyakur. Mana cok-cok tak ada. Mana nyakur apa? Itu dia. Nak malak. Dia mengaji nahu sarah tu alat. Sebab tu dia mengaji nahu sungguh lah. Lepas pula kena mengaji nahu sarah kawasan ni. Masa kita duduk muda remaja ni. Masa duduk muda remaja ni lah. Kerana orang tu peringatan kita pun cergah. Kalau ibarat gapo penepek ke getah je molek. Getah duduk lekat molek. Dia umur hulur kena banyak enggak. Getah dia tak apa nak tepek tak nak lekat. Tepek lagu tindih. Buat lepas kan lucu. Lebih getah dia panggil. Habak tekah dah muda ni. Tapi dia tekah ni. Dia nak punah pun tekah ni ni. Dia getah lekat ikut tepek. Tepek ngagai pun lekat. Tu dia ikut jadi dah. Buk lah tekah ni. Buk tekah ni nak usarah tu. Habak tu turut lah pelatuh. Harudak tu tu semua tu nak mencomel bagi kita. Nah. Tu dia. Sungguh sikit orang tua apa sanggup dah nak sanggup. Oh comel dah kiranya. Dia umur lah banyak kita pun malu nak makan sanggup orang tua lah. Tu dia. Mengaji sungguh. Wa'addu mashi jami'ir ra'si. Dan bermula bilangkan sapu semua kepala itu. Dibila daripada minas sunan. Ini ba'da sunan. Kan nak kata minas tabi'i. Bilakan setengah-setengah sunat tu ialah bin nisbati dengan nisbah lima zadah. Dengan nisbah kepada barang yang lebih ia alal qadril wajibi. Tu. Hak kata sapu semua kepala tu, sebutir kepala tu, sunat sapu. Itu hak kata sunat, bila sunat tu, dengan nisbah kepada barang tempat hak lebih atas qadar wajib. Bagaimana weh? Kalau kita nak buat gak, kalau kita tulis di papan hitam, kita tulis palo bulat. Buat palo bulat. Ni sebutir palo. Sunat sapu sudah palo. Lepas tu kita ambil kala tuk. Kita buat tuk sahaja. Tuk. Tuk ni kita buat qadral wajib. Dalam bulat kita buat tuk sahaja. Nak tuk tepi, nak tuk tengah ikut lah. Moga boleh belakang kan. Kita buat tuk sahaja. Hak sunat tu, lain pada hak betul tuk tu. Hak betul tuk tu wajib. Sapu kat kelia kepala tu bila daripada sunat lain pada hak betul cuk tu. Hak cuk tu wajib. Dia nak ayat dia lah. Tu dia. Itu kalau mengaji bahasa apa kita nak buat itu sunat tengok apa kita. Tapi kita mengaji bahasa kita apa kita dekat kepala otak. Surah-surah dengar. Apa? Itu. Betul kalau main juga dengan ngaji menulis tak ana. Menulis tak ana tapi dia kecil dalam keadaan. Tu dia. Lah ni tulis lagi, debuk lagi kalah. Baik. itu dia panggil kata dengan nisbah kepada barang hak yang lebih di atas qadah wajib. Kalau gitu tidak menafikan, fala yunafi. Tak pernah adalah dia panggil cabai lah. Dah kalau gitu kata adu saat ni tu ala binisbati situ maka fala yunafi. Maka tidak menafi, tidak belawalah. Wuku'u aqalli mujzi'in minhu. Maka tidak menafilah jatuh sedikit yang memada daripadanya tu fardhan. Tu dia deh. Jatuh sedikit maka tidak menafi ia. Silap sikit. Fala yunafi wuku'a. Tukar bagi sikit. Maka tidak menafi ia ia adu saat ni tu bila kata sapu semua tu sunat tak ada belawah akan kata wuku'a aqalli mujzi'in minhu. Tu dia akan jatuh sekurang-kurang yang memada darinya tu. Kalau kita baca gini pun nampak sah, tengok mai makna wuku'a aqalla jatuh yang sedikit. Sedikit mana? Sedikit hak yang mujzi'in minhu. Minar ra'si. Jatuh sedikit, sedikit hak yang memada darinya. Tapi tu kalau kita pakai misalnya kita pakai piyah kita ni, ada ke pasal pakai piyah besar ni? Ya bubuh terbu ya heret larik pak lingo. Ada ke pakai terbu lagu tu? Bukruh juga je perlu pasal beril parut ni. Katuk beril. Pia sapu kepala nak beringat tu. Kalau tu saya pecah pun. Dia ada buat buruh tu tak ada kena. Kepala sikit habut alih. tu dia. Apa kita pakai gini tak apalah, ya ada ni sikit ni ni. Tetap situ gak, ya kena dah tu, kena dah tu. Kalau dia tudung yang habis kita patah atas ni semua, bro. Apa supaya tu ha pakat sini. Pakat atas ni lalu terus. Tak ada kena sikit habuk dah. Ha tak leh dah. Nah, maka tidak menafi akan jatuh sedikit yang memada daripadanya itu fardan, jatuh jadi fardu. Jatuh satu ha aqwuqu aqalla halakunha fardan. Ha, jatuh akan jadi ha, jadi fardu. Tak ada belawah dengan kata bila sapu semua pala sunat. Apa hak mana hak wajibnya? Kata wajib sapu kepala sikit. Datang sini kata sapu semua kepala tu sunat. Apabila sapu semua sunat, hak wajib ada lah, right? Alah. Ha itu eh. Abak dia jaga saat ni bin nisbati limazada. Ha. Wal baqi sunnatun. Ada yang tinggal lagi itu sunat dan ihtimatah klip pada nu. Fala yunafi wuqu'a aqalla mujzi'in dan ihtimat aqalla aqalli mujzi'in baca idafah. Memada padanya bila kan fardan wal baqi dan jatuh yang tinggal lagi itu sunnatan. Ha dia cuma lah. Wal baqi tu sunnatan, jatuh hak yang tinggal lagi jadi sunnah. Hak akal hak yang sekurang-kurang mada tu hak tu farban. Sebab apa? Bila kata la yunafi, payah sikit sini. Li annal qa'idata, li anna Abu Hamzah, kerana bahawasa qa'idah annama tumkinu tu tajzi'atuhu, annama tumkinu tajzi'atuhu, masdar daripada jazza'a yujazzi'u tajzi'ah. Ha, ada suarah dia kata ba' taf'ilah, bila dia mu'tal galam dia mari ba' taf'ilah. So lagi jazza'a yujazzi'u tajzi'ah, ha sini tu mahmud bahawa annama tumkinu tajzi'atuhu, bahawa sebarang yang dapat oleh menjuzuk-juzuknya. Ha, boleh bagi kita panggil menjuzuk-juzuk. Tengok kepala sebutir kalau kita nak bagi, oh boleh banyak. Ha, dia panggil barang yang boleh menjuzukkan, boleh bagi buat juzuk-juzuk boleh. Barang yang mungkin oleh menjuzukkannya, misalnya kamas hijami'ir ra'si, seperti sapukan semua kepala. Ha, kepala ni masih lemah, tumkinu tajzi'atuhu wa taqwilir ruku', anak misah hak luar pada wuduk jika sembahyang dan seperti memanjangkan rokok. Ha nak ikuti hak nu kan, rokok tu wajib, rokok tu rukun. Kalau gitu sekurang-kurang, ha sekurang-kurang tak mana Allah akbar, sekadar kata, kalau kata subhanallah tak ada suruh kata rokok pak diam, sekadar subhanallah bakit lalu mana dah tu, ha tu wajib. Pas kita duk baca subhanallahil azim walhamdulillah. Jadi bawa pada rokok tu lama. Ha hak lama tu lebih pada hak hak sekadar tomat ninah dia. Ha tu orang panggil apa tu? Panggil sunat tu. Wasujudi dan memanjangkan sujud. Hak sekadar mada letak dah hipat, diam sekadar tomat ninah, akik lalu. Cukup dah hak wajib dia. Tiba-tiba kita sujud lama. Ha tu memanjangkan sujud. Ha hunur kelik. Annama tumkinu tajzi'atuhu khaba'annanya yaqa'u ba'duhu wajiban wa ba'duhu manduban. Boleh tak ada apa. Ha jatuh oleh setengah-setengahnya, setengah-setengah ma pelik dulu. Wajib dan setengah-setengahnya manduban. Tak ada apa. Sampai tu tak. Sapu kepala, sapu semua kepala. Sapu semua kepala, sebahagian jatuh wajib, yang lagi itu sunat. Begitu juga rokok, pada tamak ninah tu hak wajib, lebih pada tamak ninah tu hak sunat. Ah, demikianlah memanjangkan apa dia tu, memanjangkan sujud juga berdiri, lepas tu juga qiyam pun maksudnya seperti itulah. Berdiri hak wajib sekadar baca Fatihah. Ha tu berdiri hak wajib sekadar baca Fatihah. Tapi kalau orang tak ingat Fatihah lagi, orang baru masuk Islam, ada yang ingat hak lain, buh hak lain, ingat zikir, buh zikir ganti Fatihah sekadar 7 ayat. Tak ingat apa sekarang, wajib berdiri sekadar Fatihah. Caca tak ada ajak pun. Caca. Kau dapat dia? Pokok. Ha tu hati hak wajib. Pas tiba-tiba kita berdiri panjang. Lepas ada baca Fatihah, baca surah, tak surah. Ha tu rupanya memanjangkan berdiri. Itu sunat. Faham tak tu? Ha dah faham, tarik jelah. Ha masuk lekat dah. anna ma tumkinu tajziatuhu yaqa'u ba'duhu wajiban wa ba'duhu apa dia manduban. Sebaliknya wa ma la tumkinu tajziatuhu, dan barang yang tak mungkin oleh menjuzuk-juzuknya, nak buat bagi juzuk tak mungkin, seperti kabairi zakati, ha lihat seperti unta zakat, ha gitu bab zakat pula dah, seperti unta zakat. Al-mukhraj amma dunal khamsi wal ishrina, seperti unta zakat hak yang dikeluarkan daripada barang yang kurang daripada 25 ekor unta. Nah ya qa'u kulluhu wajiban tu jatuh oleh oleh semuanya, nah ya qa'u kulluhu jatuh ia mala, lepas tu kulluhu taukid baik dia, ya qa'u jatuh ia mala tumkinu kulluhu, semua tu jatuh ia hakada wajiban. Nah lah nawi hak ni kena pergi ke bab zakat. Jadi zakat perut utah 5 ekor ya kena keluar kami sekor. Kena keluar utah. Bercukup syarat siapa masa dia kena keluar zakat. Zakat ke apa? Zakat nak ambil kami. Buat siapa 10 ekor, 2 ekor. Siapa 20 ekor, 4 ekor. Lepas tu buat siapa 25 ekor baru teralih zakat pergi kepada utah. Baru wajib keluar zakat tu utah, wajib keluar utah. Tiba-tiba ni tak sapa 25 ekor lagi, baru 20 lebih-lebih dapat kami lagi lah. Pak Syah tiba-tibanya keluar utah, tak ada kami kan, ambil utah lah keluar. Bila keluar utah lebih pada hak wajib lah. Kalau kira lah hak wajib ada di kaminya. Sebab dia nak menyamuk dengan utahnya kena tujuh ke kami baru seekor utah. Pada asalnya. Nah tengok dia bergerbat. Utah seekor boleh berkasi tujuh orang. Kambing tak boleh. Kalau gitu kita nak ganti tujuh dia, ganti dengan tujuh ekor kambing. Tiba-tiba ni kena keluar empat ekor kambing. Kami tak ada nak keluar, keluar utah lalu. Pak utah lebih dah lah. Lebih pada wajib dah lah. Seolah-olah kalau kita berdia ke, lah lebih tiga pergi ya lah. Hak ni tak bakal jatuh wajib semua. Kerana tak mungkin nak tajziah tu. Keluar seekor, seekor akan jadi wajib. Ada pok pala boleh kita buat juzuk lah. Tengok, tak sikit. Tak apa. Tak sikit cukup. Madar lah. Bila kita sapu semua, sunat. Sunat semua, tak. Hak betul wajib tu wajib. Sebahagian daripadanya kira wajib. Lebih pada tu lah. Habis. cukup dulu hasiah dengan syarah tu. Klik pula pada kata wa mashu jami'il uzunain. Wallahu a'lam. Pasti ada hasiah lagi cara nak mensempurna sapu tu, syarat dia. Atau nak mulah pula.